Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa marah. Amma ba'du. Faqala al-imam al-mujaddid rahimahullahu ta'ala, fa'idha qira laka marawabbuka faqul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa qul masyallahi aramun wa ana wahidun min dalikal alamin. Tumma qara asyarih habidahullahu ta'ala bada ayasrahu rahimahullah wa yufassilu ma'rifatan abdi rabbahu an tariqi su'ari wal jawabi li'anna hadha awqa'u fin nafsi wa aqrabu ila ta'arimi qawru fa'idha qira laka marabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'an aramina bidi'amihi labzu rububiyyati fihi ma'na tarbiyati rabbahu tarbiyatan wa ma'na tarbiyati tadrijul murabba fi masa'idil kamari kullu kamarin bihasabihi wa a'damu anwa'i tarbiyati allati rabba biha Allahu azza wa jalla annasa an ba'atha lahum ar-rusula yu'allimunahum wa yursidunahum ila ma yuqarribuhum ila Allahi azza wa jalla wa hadhihi hiya a'damu ni'matin qala azza wa jalla qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bil dalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un fa a'dhamu ni'ami armisdati al-musdati irsalu rusuli wa li hadha kana min anwa'i tarbiyati allati rabba Allahu azza wa jalla biha al-alamina ay rabba biha an-nasa an ba'atharahum rusulan yubashshiruna wa yundiruna wa hunaka anwa'un katsiratun min at-tarbiyati tarbiyatil ajsami tarbiyatil gharaizi tarbiyatil fikri tarbiyatil aqli kullu hadha qad manna Allahu azza wa jalla ala ibni adama bihi wa kadzalika idza nadarta ila awsa'a min dalika min khalqillahi azza wa jalla arwasi'i qawluhu al-alamina wal aramuna hum kullu ma siwa Allahi azza wa jalla fatajidu adna min ma'aniya ar-rububiyyati wa tarbiyati bi ni'ami wa tarbiyatu fi tadrijiha fi madarijil kamari bima yunasibuha wallahu azza wa jalla a'lamu bima yasluhu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa tajidu anna ma'aniya ar-rububiyyati fi hadzal ma'na alladhi huwa at-tarbiyatu dhahirun jiddan aidan ar-rububiyyatu laha ma'nan akhara wa huwa alladhi sarafa mit ma'na tauhid ar-rububiyyati wa huwa i'tiqadu anna Allah azza wa jalla huwal khaliqu li hadzal khalqi wahdahu wa huwa ar-raziqu wahdahu wa huwa alladhi ar-razzaq wa huwa ar-razzaqu wahdahu wa huwa alladhi yudabbiru al-amra wa huwa al-qahiru wa huwa dzul milki ila akhiri ma'ani ar-rububiyyati qala Allahu azza wa jalla bukan dzul milk dzul mulk dzul mulki ila hasbuk baik hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala fa idza qila la tamar rabbuka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila Anda ditanya siapa Rabb Anda, faqul maka jawablah Rabbiyallah. Rabbku adalah Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan telah mentarbiyah seluruh alam, seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Perhatikan makna tarbiyah ialah makna rububiyah. Makna tarbiyah adalah makna rububiyah. Bukan makna tarbiyah, makna yang kita kenal dalam bahasa kita, mendidik, mengedukasi gitu ya. Tapi makna tarbiyah di sini adalah alladzi rabbani, yang telah mentarbiyah aku. Maksudnya ialah yang telah menciptakanku, menghidupkan, mematikanku, memberikan aku rezeki, begitu. Makna rububiyah. Paham enggak sini? Ya. wa huwa ma'budi, dialah Allah sembahanku, laisa li ma'budun siwa'ahu, aku enggak punya sembahan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perhatikan yang namanya hamad itu pujian yang dipanjatkan kepada al-mahmud, yang dipuji dengan penuh kecintaan, ketundukan, pengagungan. Makanya disebutkan alhamdu, bukan al-madhu. Kalau madhu maknanya kalau ke bahasa kita sama dengan hamdu, pujian, sanjungan. Cuman kalau madhu itu bisa jadi yang dipuji itu dicintai, bisa juga tidak dicintai. Ada orang yang memuji pihak lain karena menginginkan cari muka sesuatu hal, atau karena takut diazab, disiksa. Tapi kalau Allah dicintai, harus Allah dipuji, harus disertai dengan kecintaan, pengagungan, perendahan diri, harap dan takut kepadanya. Ya, bisa dipahami sini ya. Baik, maka dari sini kita baru baca ayat alhamdulillahirrabbilalamin dalam Al-Fatihah saja, itu mesti sudah bisa tadabur. Dan al di sini al-istighraqiyah, yang maknanya seluruh pujian hanya milik Allah. Innalhamdulillah, alhamdulillah. Ya, taibarakallah. Sampai-sampai ketika kita mendapatkan suatu peristiwa yang tidak kita sukai, memuji Allah dengan hamd. Alhamdulillah kulli hal. Hamd bukan madah. Ya. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua selain Allah adalah alam, makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari makhluk tersebut. Asyarhu, kata Syekh Saleh Al-Syekh, bada ayasrahu rahimallah. Nah, apa i'rabnya yasrahu di sini? Tadi yang baca siapa? Riyandi. Apa i'rabnya yasrahu? Jangan jawab fil mudhari marfu li tajarrudi an nasibul jazimi. Isim, Ustaz. Hah? Isim bada'ah. Isim bada'ah. Lah. Khobar bada'ah. Ya, karena bada'ah min af'alis syuru'. Ya, temannya af'al al-muqarabah. Yang khobarnya adalah fi'il mudhari. Baik, bada'a yasrahu rahimahullah. Maka di sini muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai menjelaskan rahimahullah ta'ala, wa yufassilu, dan beliau mulai merinci ma'rifatal abdi rabbahu, merinci pengetahuan seorang hamba akan Rabbnya, antori kiswa'ali wal jawab, melalui metode tanya jawab. Li'anna hada, karena hal ini dengan metode soal jawab, awqa'u fin nafsi, lebih mengena di jiwa. Wa aqrabu ila ta'limi, dan lebih dekat untuk ta'lim, untuk pengajaran. Ya. Wa qawluhu fa idza qila laka mar rabbuka, apabila ditanya kepada anda apa itu, siapa rabb anda, faqul rabbi allahu alladhi rabbani, rabbi allah, rabbku adalah Allah, alladhi rabbani. Perhatikan makna rabbani, mentarbiah aku, ialah makna rububiyah. Ya. Makanya ketika kalau seandainya antum mau menerjemahkan buku ini, dan sepengetahuan saya belum ada yang menerjemahkan secara resmi usul salasah syarah Syekh Saleh Al-Syekh ini. Baru ada syarah yang terjemahan dari usul salasah adalah syarah Syekh Al-Utsaimin. Ya. Syarah Syekh Rajihi kan kita udah selesai itu kemarin kajian syarah usul salasah Syekh Rajihi Syekh bin Bas. Kalau antum mau terjemahin itu tafadhol, kan udah kita kaji di sini waktu itu. Dan ini juga belum ada yang menerjemahkan. Syarah Syekh Rajihi apalagi, jarang sekali. Ya, taib. Nah, kalau diterjemahkan itu mentarbiah. Katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku. Tapi makna mentarbiah di sini bukan mentarbiah makna yang kita kenal. Mendidik, ya, mengedukasi, ya, bukan. Tapi mentarbiyah di sini adalah makna rububiyah. Makanya untuk menerjemahkannya perlu keluangan, kelapangan penterjemahan, supaya dipahami oleh si pembaca atau orang-orang yang mendengar terjemahan ini. Katakan Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku, maknanya yang telah menciptakanku, memberikan aku rezeki, menghidupkanku, mematikanku. Itu makna rububiyah. Paham enggak di sini? Ya. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan yang telah mentarbiyah seluruh alam dengan segala nikmat-nikmatnya. Lafdzur rububiyyati fihi ya, makna tarbiyati. Lafaz rububiyah di sini, Rabbku adalah Allah, itu makna di situ terdapat makna tarbiyah. Rabbahu, ini wazannya. Rabbayu rabbi tarbiyatan. Ya. Wa makna tarbiyati, makna tarbiyah itu apa? Tadrijul murabba fi masa'idil kamali. Tadrij. Apa makna tadrij? Ya. Bertingkat-tingkat, step by step, satu per satu, bertahap-tahapnya. Bertahapnya murabba isim fa'ul. Makhluk ya, yang diberi rezeki, yang dicipta. Fi masa'idil kamal, dalam tangga kesempurnaan. Masa'id jamak dari mas'ad ya. Dalam tangga-tangga kesempurnaan. Kullu kamalin bihasabihi, segala kesempurnaan sesuai dengan ya, sesuai dengan porsinya. Wa a'dhamu anwa'i tarbiyati allati rabba biha Allahu an-nasa, dan jenis yang paling besar, yang paling agung dari tarbiyah yang dengannya Allah mentarbiyah hamba manusia semuanya ialah apa? An ba'asa lahum ar-rusula. Itu Allah mengutus para rasul untuk mereka. Ini adalah sebesar-besar nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebesar-besar musibah diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yu'allimunahum wa yursidunahum, yang Rasul ini mengajarkan mereka, membimbing mereka ila ma yuqarribuhum ilallah, kepada hal-hal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, menjauhkan mereka dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Wa hadhihi hiya a'zamu nikmatin, ini dia nikmat yang paling besar. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala azza wa jal, qul, katakanlah. Bi fadlillahi wa rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, rahmatnya dan demikian itu diutus Rasul pada kalian, maka bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa dunia. Ya. Fa'a'zamu ni'ami musdadatur irsalir rusul. Maka sebesar-besar nikmat ialah dengan diutusnya Rasul, diutusnya para Rasul. Ini sebesar-besar nikmat. Hah? Satu. Ya. Walihada kana min anwa'i tarbiyati allati rabballahu biha al-alamina. Oleh karena itu diantara jenis tarbiyah yang Allah mentarbiyah alam, seluruh alam semesta ini, ay rabba biha an-nasa, yaitu yang Allah mentarbiyah ya, dengan kepada seluruh manusia, diantara jenis tarbiyah yang paling besar, an ba'atsa lahum rusulan, itu Allah mengutus para rasul kepada mereka, mubasyirin yubasyiruna wa yunzirun, yang para rasul ini memberi kabar gembira kepada umat, kepada manusia, dengan surga bagi yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Wa yunzirun, memberikan peringatan pada manusia. Ya, diberi peringatan akan neraka bagi siapa saja yang menyekutukan Allah. Wa hunaka anwa'un katsiratun minat tarbiyah. Dan juga terdapat jenis-jenis tarbiyah yang lainnya yang sangat banyak, tarbiyatul ajsam, tarbiyatul gharaiz, wa tarbiyatul fikri, wa tarbiyatul aqli, ya. Ada tarbiyah ajsam, tarbiyah jasad. Ya, jisim-jisim kita tarbiyah gharaiz. Gharaiz itu jamak dari ghazir, ya, ghazizah, ya, atau ghazirah, yaitu naluri, tabiat, watak, ada tarbiyah watak kita manusia, tarbiyatul fikr, ada tarbiyah pikiran, tarbiyatul akal, tarbiyah akal. Kullu hadha, semua ini, qad mannallahu ala ibni Adam bihi, semua ini Allah telah anugerahkan kepada anak Adam. Wa kadzalika idza nadarta ila awsa'a min dzalika, demikian pula apabila Anda melihat kepada yang lebih luas dari itu, min khalqillah, berupa makhluk-makhluk Allah al-wasi' yang luas. Wa qawluhu al-alamin, ya, ya Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah seluruh alam semua. Alamin, alamin itu jamak dari jamak apa? Mulhaq mudzakkar salim dari alam, seluruh alam. Ya. Kalau orang Pakistan bahasa Urdu nyebutnya alamin ini puri-puri alam. Puri-puri alam. Masih bisa dalam bahasa Urdu? Enggak. Ah, puri-puri alam. Ya. Wa qawluhu al-alamin ay al-alimun ay al-alamun hum, siapa itu seluruh alam? Kullu ma siwa Allah, itu semua selain Allah. Maka arasy adalah alam, malaikat alam, rasul alam, bumi alam, langit alam, kursi alam, semua makhluk alam. Hanya Allah sifat-sifatnya yang bukan makhluk, yang bukan alam. Ya. Fatajidu anna ma'ani ar-rububiyyati wa tarbiyati bin ni'ami, maka Anda akan dapati bahwa makna-makna tarbiyah, makna-makna rububiyyah dan tarbiyah itu dengan nikmat-nikmat. Wa tarbiyatu fi tadrijiha fi madarijil kamali kama bima yunasibuha. Dan tarbiyah dalam tahapan-tahapannya itu pada tahapan kesempurnaan yang sesuai dengannya. Wallahu a'lamu bima yasluhu, Allah yang paling mengetahui dari apa yang layak ini bagi ini semua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Wa tajidu anna ma'aniyar rububiyyati fi hadzal makna, dan Anda akan mendapati bahwa makna rububiyah dalam konteks makna ini, allati huwa at-tarbiyatun allati huwa at-tarbiyatu zahirun jiddan, yang ini adalah tarbiyah, ini sangat jelas sekali. Wa aidan ar-rububiyatu laha ma'nan akhar, dan juga rububiyah juga memiliki makna yang lain. Wa huwa alladhi salafa, yang ini telah berlalu, min makna tauhidi tauhidi ar-rububiyyati, itu berupa makna tauhid rububiyah. Ya. Kemudian qala Allahu qala Allah alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Apa? Baca berikutnya. Fakhruddin. Faddal. Belum ya? Oh, saya pikir udah. Wa huwa i'tiqadu, dan ini adalah keyakinan annallaha azza wajalla huwal khaliqu li hadzal khalqi wahdahu. Ini adalah keyakinan bahwasanya Allah lah sang pencipta dari seluruh makhluk ini semua. Allah semata yang mencipta. Wa huwa ar-razzaqu wahdah, Allah lah sang pemberi rezeki semata. Wa huwa alladhi yudabbirul amra, wa huwa al-qahiru, Allah lah sang pengatur segala urusan, Allah lah yang berkuasa. Wa huwa dzul mulki, Allah lah sang pemilik kerajaan. Ila akhiri ma'ani rububiyyati, sampai seterusnya kepada makna-makna rububiyah yang lain. Naam, tafadhal. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين معنى الحمد أي كل حمد لأن الألف واللام هنا للاستغراق فتفيد استغراق أنواع الحمد وكل حمد موجود أو وجد أو يوجد والحمد معناه الثناء بصفات الكمال فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله، واللام في قوله لله للاستحقاق أي مستحقا لله عز وجل. الحمد لله أي كل أنواع الحمد، كل أنواع الحمد وجميع أنواع وجميع أنواع محامد أنواع المحامد مستحقة لله. واللام تارة تكون للملك للملك وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان، وتارة تكون للاستحقاق إذا كان ما قبلها من المعاني. إذا قلت الدار لفلان، الدار عين، الدار عين، فتكون الدار لفلان المالك إذا كان ما قبل اللام معنى صار معنى صارت اللام للاستحقاق. صارت اللام للاستحقاق. تقول الفخر لفلان أي الفخر يستحقه فلان. الحمد لله فالحمد معنى، لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق. فكل حمد مستحق لله. الإله الذي لا يعبد بحق إلا هو، هذا الإله نعته أنه رب العالمين. رب العالمين والعالمين جمع عالم، والعالم اسم لأجناس ما يعلم، وهو كل ما سوى الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. طيب بارك الله فيك. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الحمد di sini maknanya alnya tadi istigrok. Ciri istigrok itu gampang, dia dapat digantikan oleh kalimat kullu. Alhamdulillah berarti kullu hamdin lillah. Kullu hamdin ay kullu hamdin li annal alifa wal lam, karena alif dan alif lam di sini al huna lil istigrok. Itu faid, itu maknanya adalah istigrok. Artinya cakupannya luas, keseluruhan. Maka alhamdu keseluruhan pujian. Fatufidu istigraqa anwa'il hamdi. Maka ini memberikan keterangan cakupan keseluruhan jenis-jenis pujian. Ingat beda hamdu dengan madhun. Kalau hamdu pujian yang disertai dengan kecintaan kepada zat yang dipuji, pengagungan kepada zat yang dipuji, ketundukan kepada zat yang dipuji, perendahan diri kepada zat yang dipuji, harapan dan takut kepada zat yang dipuji. Itu enggak lain, enggak layak kecuali hanya diberikan kepada Allah tabaraka taala. Makanya Nabi dalam khutbatul hajj sering mengatakan innal hamda lillah. Sesungguhnya yang namanya hamad hanyalah milik Allah semata. Beda dengan madah. Beda, madah itu bisa pujian ke makhluk, bisa ya, karena terkadang kita memuji sesuatu hal tanpa ada kecintaan kita yang sangat besar kepadanya, tanpa ada ketundukan diri dan kolbu kita kepadanya, tanpa ada pengagungan yang paling besar pengagungan kita kepadanya, ya kan, tanpa ada ini semua. Tayyib barakallahu fik. Ya. Wa kullu hamdin mawjudun aw wujida aw yujadu, maka setiap pujian yang ada, yang didapati atau yang akan didapati, walhamdu maknaha, jadi itu semua, segala pujian itu milik Allah, yang ada, yang telah didapati, yang akan didapati, itu semua milik Allah. Walhamdu maknahu as-sana'u bisifatil kamal. Hamd maknanya adalah pujian dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Fahada alhamdu huwa as-sana'u bisifatil kamali lillahi. Maka di sini hamd adalah pujian ya dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang milik Allah. Alhamdulillah. Ya, lillah. Lamnya di sini harfu jar. Ya. Walam fi qawlihi lillah lil istihqaq. Maknanya istihqaq. Karena ada dua makna lam. Bisa istihqaq, bisa bisa al-milk. Ya. Nah, tadi sudah dibaca, dijelaskan oleh Syekh. Ai mustahaqqan lillah, itu pujian itu mustahaqqan, hanya berhak diberikan pada Allah. Alhamdulillah ai kullu anwa'il hamdi wa jami'u anwa'il mahamidi mustahaqqatun lillah. Itu segala jenis pujian dan seluruh jenis-jenis segala yang dipuji itu hanya berhak bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala mutaratan takunu lil milk. Ya. Yang namanya lam itu terkadang berfungsi maknanya al milk, kepemilikan. Wa hadza idza kana ma qablaha minal ayat. Ini apabila yang sebelumnya misalkan mubtada-nya itu berupa ayat, yaitu benda-benda yang sesuatu yang konkret, yang real. Ya, yang real. Ya, dari berupa benda-benda materi. Wa taratan takunu lil istihqaq, dan terkadang lam maknanya adalah fungsinya untuk memberikan makna istihqaq idza kana ma qablaha minal ma'ani. Apabila sebelum lam misalkan mubtada-nya itu berupa ma'ani, yaitu sesuatu yang abstrak. Ma'ani. Ya. Lihat itu di footnote kata Ibnu Hisham. Ya. Di kitab beliau Mughni Labib, ini kitab yang paling bagus menerangkan tentang ma'ani huruf. Walillami al-jarah isnani wa isruna ma'nan. Masya Allah. Lam jarah memiliki isnani wa isrun. Ada 22 makna. Ada 22 makna huruf lam jarah. Kata Ibnu Hisham. Ahaduha salah satunya al-istihqaq. Itu istihqaq pada kalimat alhamdulillah. Wahiyya al-waqi'atu baina ma'nan wa zatin. Yang dia terletak antara makna dan zat. Nahu alhamdulillah. Ya, unzur Mughni Labib. Ya, an kutubil a'arif. Ini karya Ibn Hisham. Taib. Nah, perhatikan tadi ya. Lam itu bisa bermakna al-milk. Bisa bermakna al-istihqaq. Al-milk kalau sebelumnya adalah a'yan. Kalau sebelum misalkan kita kasih kalimat jar majrur lam, ya, dengan isim majrurnya itu apa, ya, maka ini mubtada-nya kalau dia benda materi berarti dia makna milk. Ya. Tapi misalkan saya katakan hadal kitabu li, berarti makna istihqaq kepal milk. Milk, kepemilikan. Kitab ini milik saya. Paham gak sini? Baik. Idza qulta ad-daru li fulan, apabila Anda katakan rumah itu milik si fulan. Rumah itu ad-dar ainun. Yang namanya dar ain. Dia benda, materi. Ya. Fatakunu ad-daru li fulanin al-maliki. Maka berarti rumah itu milik si fulan yang sang pemilik. Wa idza kana ma qabla lam ma'nan, namun kalau ternyata sebelum lam adalah sebuah makna, sebuah yang abstrak, saratil lamu lil istihqaq, maka lam maknanya adalah istihqaq. Taqulu misalkan antum katakan al fakhru li fulan, al fakhru, sifat fakhr, sifat berbangga itu ada pada milik si fulan, sifat sombong itu ada pada si fulan. Ai al fakhru yastahiqquhu li fulan, ya, sifat fakhr itu ya layaknya bagi si fulan. Paham gak sini? Ya, barakallahu fiik. Tadi misalkan saya katakan hadal kitabu li Zaidin, berarti maknanya al-milk. Ya. Terus kita katakan ide yang baik, ya. Ide yang bagus, ra'yun jayyidun, ya. Hadar ra'yu li Zaid. Berarti lamnya maknanya apa? Milk apa istihqaq? Istihqaq. Karena maknan, ya, karena yang namanya ro'yu maknan, hah? Abstrak ya, nggak bisa dilihat, ya. Falhamdu maknan, maka yang namanya hamad pujian itu maknan, bukan zat, ya, di abstrak. Walihada saratillamu ba'dahu lil istihqaq, oleh karena itu lam yang ada setelahnya maknanya adalah istihqaq. Fakulu hamdin mustahakun lillah. Ya, maka segala hamad itu, segala pujian itu yang layaknya hanya bagi Allah. Al-ilah lillahi, al-ilahi alladzi la yu'badu bihaqqin illa huwa. Itu ilah sembahan. Ini kalau ilah tabi kepada lillah. atau kita bisa juga baca al-ilah, al-ilahu boleh juga, ya. Itu atau kita baca al-ilahi, al-ilahi. Kalau baca al-ilahu ya khobar dari mubtada mahdzub wa huwa, huwa gitu. Al-ilah, al-ilahu alladzi la yu'badu bihaqqin illa huwa. Dialah sembahan yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecualinya, kecuali dia. Wa hadzal ilahu na'tuhu annahu rabbul alamin. Dan ilah ini, sembahan ini sifatnya ya bahwa dia adalah rabbul alamin. Rabbil alamin, al-alamin jam'u alam, jamak mulhaq mudzakkar salim. Wal alam tadi disebutkan ya, kullu ma siwallah, segala yang selain Allah. Ismun li ajnasin, dia adalah isim untuk jins. Ya, ma yu'lam. Ya, ismun li ajnasi ma yu'lamu, dari apa yang diketahui. Wa huwa kullu ma siwallahi, itu segala selain Allah. Kama qala Syekh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam dan aku adalah 3 menit lagi. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Karena 3 menit lagi saya yang baca ya, biar selesai. Nah, kemudian kata Syekh, alamun alamul insani, alamut tayri, alamul nabati, alamul malaikati. Alam manusia, alam burung, alam tumbuhan, alam malaikat, alamul jini, alam jin, alamus samawat, alam langit-langit, alamul aradina, alam bumi, aradin juga jamak mulhaq mudzakkar salim dari ard. Ya. Alamul ma'i, alam air, ila akhirih dan seterusnya. Wal alamuna jam'u alamin. Alamun jamak mulhaq mudzakkar salim dari alam. Wal alamu kullu ma siwallah. Ya, yang namanya alam ialah semua selain Allah, minal ajnasi al mukhtalifati, dari berbagai jenis-jenis yang beragam. Izan, kalau begitu, madama annaka wahidun min dzalikal alami, maka selama Anda adalah salah satu dari alam tersebut, dari makhluk tersebut, fa awwalu man yukhatibu bihadhil ayati al mu'minu. Ya, fa awwalu man yukhatabu, ya. Maka yang pertama kali dikhitab, yang pertama kali dikhitab, diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah kaum mukminin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, yaitu fayastayqinu almu'minu bitilawatihi, maka seorang mukmin dia akan yakin dengan tilawah, ya, lihadhil ayati, dari ayat ini yang dia baca, dia akan yakin apa? Rububiyatallahi lahu, akan sifat rububiyah Allah azza wajalla baginya. Wastihqaquhu, wastihqaquhu lilhamdi, dan dia akan yakin akan keberhakan Allah ya untuk mendapatkan segala pujian. Wastihqaquhu azza wajalla likulli sana'in, dan keberhakan Allah azza wajalla atas segala sanjungan. Walikulli wasfin bil kamalati, dan segala sifat dengan segala kesempurnaan. Baik. Selesai. Berbarengan mungkin dengan azan ya. Nanti kita lanjut lagi Kamis depan insyaallah dengan faidakilalaka bima arafta rabbak dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.